dari agen kamu, dari perwakilan kamu, atau dari simsarnya kamu. Paham ini? Lu kok diam? Loh. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah.